masyarakat rancak terus nanti kalem lagi sambil Romeo dan Juliet semuanya. Ya. Iya, nanti dikasih satu persatu. Ya. Salaman, ya. Pelan-pelan ya. Yeah. Aja ngobar welas. Aja ngobar welas.